Janji putih untuk kamu yang udah banyak dijanjiin tapi gak ada yang ditepatin ya. Dan kebanyaklah Tuhan suka si dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dar beta. Bahagia sunonae, beta bahagia saya. Dan kebanyak sayange, mau hidup deng beta selamanya. Beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma parale sajalah cinta ni abadi. Dia parbeta, inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dar beta. Bahagia senonae, beta bahagia saya. Dan kebanyak saya jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma parale sajalah cinta ni abadi selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma parah.